Aku memang manusia tak sempurna, namun cintaku sudah teramat dalam. Meski ku tahu kau menanti seribu malam, tersiksa rindu dan mengiris jantungmu. Yakini cinta dan selimut.